kehidupan penuh badai menghadang, akan mudah dijelang dengan hadirnya seseorang. Akan terasa berat dan akan sepi sendiri, beban mudah dibagi dengan teman kota sendiri. Teman cahaya hati, teman sayap kakimu, teman selalu memberi, hidup akan lebih berarti. Jangan lupakan teman, jalimu untuk bersama. Ungkapkan sayang, katakan dengan cinta. Saatnya kau memberi tanda cinta di hati, akan sangat berarti walau hanya sepatah kata. Teman cahaya hati, teman sayap kakimu, oh, teman selalu memberi, hidup akan lebih berarti. Jangan lupa teman, jangan lupa teman, coba ungkapkan sayang. Angin menerbang